Barakallahu fikum. Dari ayat ini Syekh Shalal Fauzan menyatakan syartun fi qabuli taubatihi. Ya. Atau sebelumnya, jadi menyembunyikan kebenaran itu adalah sebuah dosa besar. Ini harus dipahami. Jangan sampai kita yang menyembunyikan al-haq sudah ketahuan, disembunyikan al-haq itu kemudian santai aja kayak enggak ada apa-apa. Ya. Tenang. Ya. Orang sudah ribut. Orang sudah pada japri, apa? Ada nasihat, ada bimbingan, ada ilmu. Datang gak penjelasannya? Datang gak bayannya? Sudah dijelaskan gak? Bagaimana jalan keluarnya? Gak ada. Atau gak dijawab, diam, gak ada respon. Barakallahu fikum. Dosa besar. Maka harus kita pahami ini adalah sebuah dosa.